السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Istiqamah di atas siratal mustaqim. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-41. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih terkait dengan pembahasan tauhid di pasal yang ketiga, melanjutkan tentang pembahasan tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sudah kita bacakan penjelasan yang cukup panjang dari penulis rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat tinggi. Allah itu maha tinggi, baik tinggi secara zatnya di atas semua makhluknya tanpa terkecuali, ataupun tinggi dari sisi sifat-sifatnya. Artinya sifat-sifat Allah adalah mulia, adalah terpuji, dan adalah sempurna. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, sebagian ulama, ya, sebagaimana sudah kita bacakan sebelumnya, mengatakan bahwasanya dalil yang menetapkan bahwa Allah itu maha tinggi adalah lebih dari 1000 dalil. Baik dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dalil dari Ijma' ataupun dari Fitrah. Sudah kita sebutkan sekitar 10 macam dalil. Ini 10 macam, bukan 10 dalil, karena setiap macamnya memiliki banyak sekali dalil. Ada paling minimal 10 macam dalil yang sudah kita bacakan, yang kesemuanya menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Misalnya di dalam Al-Quran telah muncul pernyataan bahwa Allah itu maha tinggi. Dan ketika disebutkan Allah maha tinggi, kata yang digunakan adalah kata fauqa yang diikuti oleh kata min, yang ditempel oleh kata min, yang diiringi oleh min. Ya, harfu jar, ya. Allah katakan ya khafuna rabbahum min fauqihim. Kata fauqa kalau diiringi kata min, ini dalam bahasa Arab tidak menunjukkan kecuali kepada zat. Ya, ini adalah dalil. Begitupun kita mendapatkan bahwa di dalam Al-Quran ada pernyataan bahwa Allah memiliki sifat al-ulu wa huwa al-aliyul azim. Allah itu maha ali, maha tinggi. Ya, di akhir ayat kursi yang biasa kita baca wa huwa al-aliyul azim. Ketika kita sujud dalam salat, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, dia tidak rendah. Seperti kita sujud itu merendah, sedangkan dia al-a'la yang maha tinggi. Dan juga di dalam Al-Quran ada pernyataan yang menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi dengan bentuk pernyataan fissama. A'amintum man fissama. Apakah kalian beriman kepada yang di langit? Ya khafuna a'amintum man fissama ay yakhsifa bikumul ard. Itu menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Begitupun di dalam Al-Quran disebutkan di 7 ayat bahwa Allah adalah bersemayam di atas arsy. Itu pun menunjukkan bahwa Allah adalah maha tinggi. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa segala sesuatu naik. Kalimat-kalimat yang baik itu naik. Ruh manusia diangkat kepada Allah. Nabi Muhammad mengalami Isra dan Mi'raj. Ya, Isra berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Itu pun menunjukkan bahwa Allah adalah maha, maha tinggi. Begitupun di dalam Al-Quran sangat banyak dan sangat jelas muncul pertanyaan tentang turunnya kitab-kitab. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan. Tentunya menurunkan karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang paling fasih. Maka yang menurunkan, pengertiannya menurunkan. Dari atas ke bawah. Itu menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Ya. Dan di dalam hadis bahkan disebutkan secara jelas terkait dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah berkata sesungguhnya yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila samaid dunya, setiap malam itu ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, adakah yang meminta aku berikan, yang memohon ampun aku ampuni, yang berdoa aku kabulkan. Itu pun dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi di atas semua makhluk. Tidak ada sesuatu apapun di atas Allah karena dia adalah zat yang maha tinggi. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani warahimakumullah. Di dalam hadis Nabi Muhammad pernah bertanya dengan lafaz Aynallah kepada seorang wanita. Maka wanita itu berkata, fissama, Allah itu di atas langit yang paling tinggi. Maka Nabi berkata, bebaskan wanita ini, jadikan dia wanita yang merdeka. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang wanita mu'minah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi di dalam haji wada beliau bertanya kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan risalah? Sudah menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku? Apakah aku sudah sampaikan? Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berkata, betul ya Rasulullah, engkau telah addal amanah, telah menunaikan amanah yang dititipkan oleh Allah. Wa nasahal ummah, engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Wa taraktana ala mahajjatil bayda, dan sungguh engkau telah meninggalkan kami di atas jalan yang putih, bersih, terang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Para sahabat bersaksi kepada Nabi bahwa beliau telah menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi angkat saat itu tangannya ke langit. Nabi angkat saat itu tangannya ke langit sambil berkata, Allahumma syhad, ya Allah, ini adalah persaksian dari mereka bahwa aku telah addal amanah, menunaikan amanah, tanggung jawab yang kau bebankan kepada aku. Hanya berjalan, tapi dia naik. Kisahnya masyhur, terkenal, sudah terlalu sering kita dengar ya, kisah bagaimana Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa setelah diperintahkan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Musa memberikan saran agar diminta keringanan. Nabi Muhammad kembali, dikurangi menjadi 40, terus balik lagi ke Nabi Musa, minta lagi pengurangan, bolak-balik seperti itu, sampai akhirnya Allah jadikan 5 waktu dalam sehari semalam. Ini pun tanpa ada keraguan sama sekali, menunjukkan bahwa Allah itu tinggi. Tinggi secara zatnya, dan dia tinggi dengan nama-nama dan sifatnya yang maha sempurna. Oleh karenanya disebutkan di sini, waqad dzakara ba'du kibari ashab al-imam asy-syafi'i, sebagian pembesar di mazhab Imam Syafi'i telah menyebutkan, anna adillata uluwillahi ta'ala bidzatihi ala khalqihi, bahwa dalil yang menunjukkan sifat tinggi atas zat Allah di atas semua makhluknya, fi kitabillahi ta'ala, di dalam Al-Quran, tazidu ala alfi dalilin, lebih dari 1000 dalil. Hal ini, kata beliau, bisa kita buktikan melalui beberapa karya tulis yang ditinggalkan oleh para ulama. Jadi para ulama berusaha mengumpulkan 1000 dalil tersebut. Di antara ulama yang berusaha mengumpulkannya adalah Al-Hafiz Muhammad Ibn Uthman Ibn Abi Syaibah, ya, atau terkenal dengan Ibn Abi Syaibah, dalam kitab beliau Al-Arsh. Ya, beliau kumpulkan dalil-dalil yang menunjukkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ibn Qudamah rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Itsbatu 'uluwillahi ta'ala 'ala 'arsyhi. Itsbatu 'uluwillahi ta'ala 'ala 'arsyhi. Beliau bawakan dalil-dalil terkait dengan masalah ini. Begitupun Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ulu. Begitupun Abu Muhammad Al-Juwayni dalam risalah Itsbatul Istiwa wal Fawqiyah. Begitupun Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ijtima'u Al-Juyus Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan dalil-dalil terkait dengan sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah. Wa ghairuhum, dan selain dari mereka, saking banyaknya dalil yang dikumpulkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang kesemuanya menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat tinggi, maka berkata Abul Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan 18 macam dalil, kalau yang tadi kita sebutkan 10 macam dalil, ya, dalam syarah akidah Tahawiyah, Abul Izz Al-Hanafi menyebutkan 18 macam dalil. Macam, bukan 18 dalil. 18 macam dalil yang kesemuanya menunjukkan bahwa Allah adalah maha tinggi. Setelah beliau sebutkan satu demi satu 18 macam dalil itu, Maka Abil Izz rahimahullahu ta'ala berkata, wahadihil anwa minal adillati, dan macam-macam dalil, ini jenis dalilnya banyak. Ada yang menggunakan kata min fauq, ada yang menggunakan kata al-ulu, ada yang menggunakan kata alal arsh, ada yang menggunakan kata fis sama, ada yang menggunakan kata naik, dan segala macam. Ada yang menggunakan isyarat, ada yang menggunakan kata aina. Kata Abu Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah, dalil-dalil yang sangat banyak ini, macam-macam dalil yang sangat beragam, yang sampai 18 jenis ini, lau busitat afroduha, seandainya isi dari macam-macam dalil ini kita tuliskan semuanya, la balagot nahwa alfa dalilin, maka pastilah akan sampai sekitar 1000 dalil. Jadi dari 18 macam dalil yang semuanya menunjukkan Allah Maha Tinggi, kalau satu demi satu dalil itu kita rinci, kita sebutkan dalil-dalil yang ada di dalamnya, kata Abu Al-Izz, maka akan sampai 1000 dalil. Fa'alal muta'awwil ya an yajiba an dhalika kullihi. Maka orang-orang yang suka mentakwil, dia harus jawab itu 1000 dalil. Harus dia takwil semua 1000 dalil. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dan bukankah itu adalah bentuk penyimpangan dan penyelewengan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahaihat lahu bijawabin sahihin an ba'd dalik. Tidak mungkin. Jauh. Boro-boro mau menjawab 1000 dalil. Beberapa dalil pun mereka akan kesulitan menjawabnya. Kata Abu Al-Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ma'asirul muslimin, Profesor Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, wa ma'awurudi kulli hadhihi al-adillati syar'iyyati al-mutawatirati al-mutanawwi'ah was-sharihah. Walaupun kita sudah dapatkan dalil-dalilnya yang mutawatir, yang bermacam-macam bentuknya, yang jelas maknanya di dalam menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya, lam yakbalil mu'attilatu kal mu'tazilah wa kathirun minal asyairah. Anehnya, kata beliau, anehnya, walaupun dalilnya sangat banyak, dalilnya mutawatir karena terlalu banyak, metodenya bermacam-macam, maknanya sangat sharih, sangat jelas, anehnya, yang menyedihkan, orang-orang Mu'tazilah tidak menerima bahwa Allah Maha Tinggi. Wa kathirun minal asyairah. Begitupun mayoritas orang-orang asyairah, pengikut asyariyah, mereka tidak mau menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini, ghalibul asyairati yunkiruna sifat al-uluwi lillahi ta'ala. Mayoritas penganut asyairah, mereka mengingkari sifat tinggi bagi Allah. Faba'duhum yakul, sebagian mereka ada yang berkata, innahu fi kulli makanin bidhatihi, sesungguhnya Allah di semua tempat dengan zatnya. Wa ammatu mutaakhirihim yakulun, adapun mayoritas dari mutaakhir, ulama-ulama yang datang kebelakangan dari kalangan asyairah, mereka berkata, la dakhilal alam, tidak di dalam alam. Wala kharijahu, tidak juga di luar. Tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di depan, tidak di belakang. Itu kebanyakan apa? Qaul mutaakhirin al-asyairah. wa dhahaba ba'du mutaqaddimihim ila itsbati hadhihi sifati lillahi ta'ala. Dan sebagian dari mutaqaddimin, dari para ulama Asy'ariyah, mereka malah menetapkan apa? Sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatu annahu ta'ala fawqa arsyhi, dan menetapkan bahwa Allah di atas arsy-Nya. Kemudian beliau berkata, wa qaddamu ala hadhihi an-nususi asy-syubuhatil aqliyah allati akhadhuha min ilmi al-kalam. Dan ironisnya, orang-orang Mu'tazilah dan yang sepemahaman dengan mereka, mereka mendahulukan syubhat akal, kekacauan, apa syubhat, kesamaran berpikir yang ada di akal manusia. Mereka dahulukan penyimpangan-penyimpangan akal, allati akhadhuha min ilmil kalam, yang mereka ambil dari ilmul kalam. Ilmu kalam, pernah dengar ya para pemirsa Niaga TV? Alladhi warathuhu an falasifatil Yunan, yang sebenarnya mereka wariskan dari para filsafat-filsafat, filsuf-filsuf Yunan, Yunani maksudnya. Faja'alul uqul al-bashariyata hakimatan ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadikan akal manusia sebagai hakim yang menentukan benar atau salah atas Al-Quran, yang menjadi hakim penentu atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi hakim, tapi dibalik oleh mereka. Wahada minal mayyilil bayyini anis siratil mustaqim. Dan ini penyimpangan yang jelas dari jalan yang lurus. Wa sadaqa al-imam Syafi'i rahimahullah haitsu qala, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i saat beliau berkata, ya ma ahadun irtada bil kalami fa aflah, tidak ada seorang pun yang sibuk dengan ilmu kalam kemudian beruntung. Tidak ada perkataan Imam Syafi'i. Jadi enggak ada ceritanya orang sibuk dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, kemudian dia beruntung. Bahkan Imam Syafi'i termasuk satu dari empat mazhab yang paling keras terhadap ilmu kalam. Paling keras terhadap ilmu kalam, yang asalnya memang adalah diambil dari kaidah-kaidah filsafat Yunani. Perkataan yang tadi kita sebutkan dari Imam Syafi'i adalah diriwayatkan oleh Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dhammul Kalam wa Ahlihi. Berkata Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Ulu, ya, Al-Hafiz Al-Zahabi berkata dalam kitab Al-Ulu, ba'da dhikrihi li ba'di aqwali Syafi'i fi Dhammul Kalam, setelah beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i yang mencela ilmul kalam, wa tahdhiru minhu, dan Imam Syafi'i sangat-sangat memperingatkan pengikutnya dari ilmul kalam. Oleh karenanya aneh, ironis, Imam Syafi'i yang sangat tidak menyukai ilmul kalam memperingatkan murid-muridnya dari ilmul kalam, sekarang banyak yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, tetapi di waktu yang sama malah sibuk dengan ilmul kalam. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, tawatara an Asy-Syafi'i fi dhammil kalam wa ahlihi, sungguh telah mutawatir riwayat dari Imam Syafi'i di mana beliau mencela ilmul kalam dan orang-orang yang mempelajari ilmul kalam. Wa kana syadidul ittiba'i lil athari fil usuli wal furu', kata Imam Az-Zahabi, Syafi'i rahimahullah adalah orang yang sangat-sangat komitmen di dalam ittiba', mengikuti Nabi dan mengikuti athar, riwayat-riwayat dari para sahabah dari para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Itu nukilan dari Imam Syafi'i, dan mudah, sangat mudah kita dapatkan apa namanya nukilan dari perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan betapa beliau tidak suka ilmu kalam, ya, ilmu kalam yang terinspirasi bahkan banyak menyerupai apa namanya kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para filsuf Yunani, ya, bahkan itu dijadikan sebagai ukuran menerima atau tidak. Walaupun mereka tidak menolak Al-Quran, tapi mereka katakan mentakwil, mereka ubah maknanya agar sesuai dengan apa, dengan akal mereka. Itu dalil Quran dan Sunnah. Kalau di sini hanya 10 macam, ya, walaupun banyak, ya, tadi kita sebutkan Al-Izz, Abul Izz, mohon maaf, Abul Izz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan sampai 18 macam, ya. Dan para ulama seperti tadi Az-Zahabi rahimahullah, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Qudamah rahimahumullah, mereka menuliskan dalil-dalil sangat banyak yang kesemuanya menunjukkan Allah Maha Tinggi. Amma dalilul ijma', adapun dalil dari ijma', faqad ajma'a as-sahabatu wat-tabi'una lahum biihsanin wa a'immatu ahli sunnati ala anna Allah ta'ala 'alin 'ala khalqihi bi dzatihi. Adapun dalil dari ijma', sungguh telah bersepakat para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, begitupun imam-imam ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya dengan zatnya, dan Allah adalah bersemayam di atas arsh. Wa kalamuhum fi dhalika mashhurun wa mutawatir. Dan ucapan-ucapan ulama salaf dalam bab ini sangat terkenal dan mutawatir, sangat banyak. Wa qad haka Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki ijma' as-salafi ala anna Allah ta'ala fil 'ulum. Ya. Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah, beliau menukil ijma' bahwa sahabat sepakat Allah itu disifati dengan sifat ulu. Itu kata siapa? Kata Imam Al-Qurtubi. Dari mana kita dapat, ya? Disebutkan di sini, silakan dibuka tafsir Al-Qurtubi, ya, ketika menafsirkan firman Allah surah Al-A'raf ayat 54. Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan, membawakan tafsir surah Al-A'raf ayat 54. Ya, di mana di ayat itu dikatakan, di dalam tafsirnya Al-Qurtubi rahimahullah berkata, qad kana as-salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafyil jihah. Sesungguhnya para ulama salaf terdahulu, ya, mereka sepakat untuk tidak menafikan arah. Wala yantiquna bidzalik, tetapi mereka pun tidak menetapkan arah. Artinya, apa-apa yang tidak ditetapkan, tidak dinafikan, itu kita tidak menetapkan, tidak menafikan. Adapun dari sisi maknanya, sebagaimana sudah kita bahas kaidahnya adalah al-istifsal. Kita rinci, apa maksudmu dengan arah? Kalau maksudmu dengan arah Allah di utara, di selatan, ya iya, Allah disucikan dari arah-arah tersebut. Tapi kalau maksud engkau Allah tidak berarah, ingin menafikan bahwa Allah Maha Tinggi, maka engkau adalah menyelisihi ijma' para salaf. Bal nataku hum wal kafatu bi isbati lillahi ta'ala kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rasuluhu. Para ulama salaf mereka mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan yang dikatakan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkiru, walam yunkir ahadun minas salafis salih annahu istawa ala arshihi haqiqatan. Dan tidak ada seorang pun ulama salaf dari kalangan para sahabat yang mengingkari bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Tidak ada satupun. Bukan saya yang berkata, tapi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini bisa dibuka tadi di Tafsir Al-A'raf ayat 54. وقال التابعي الجليل إمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي dan al-Imam al-Auza'i rahimahullah, ya, beliau seorang tabi'in, orang yang pernah bertemu dan mengambil ilmu dari sahabat. Apa kata Imam al-Auza'i rahimahullah? Kunna wattabi'una mutawafiruna naqul. Sesungguhnya kami para tabi'in yang bertemu dengan para sahabat berkata, innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu adalah di atas arsy-Nya. Wa nu'minu, dan kami beriman, bima ja'at bihi sunnatu min sifatihi azza wa jal. Kami beriman dengan apa-apa yang disebutkan di dalam as-sunnah terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ma'asir al-muslimin, dikatakan di sini, walam yakul ahadun minas salafi qat, tidak ada seorang salaf pun yang berkata, annallaha laysa fi sama, Allah itu tidak di langit, wala annahu bidhatihi fi kulli makan, tidak ada satu orang salaf pun, tidak ada satu orang sahabat ataupun tabi'in yang mengatakan Allah di mana-mana. Wala anna jami'al amkinati binismati ilaihi sawa. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa semua tempat itu sama bagi Allah. Adapun dalil yang terakhir, dalil fitrah, Quran sudah, hadis sudah, ijma' sudah, dalil fitrah. Dalil fitrah sederhana. Semua orang, bahkan mungkin kita katakan apapun agamanya, bagaimanapun tingkat pendidikannya, ketika dia berdoa, sebelum lisannya bergerak meminta sesuatu kepada Rabbnya, kepada Allah, maka hatinya dan badannya sudah tertuju kepada Zat yang maha tinggi. Dan ini sangat alamiah, fitri. Kita lihat para pemain sepak bola, dia cetak gol, dia angkat tangannya ke atas. Belajar di mana dia? Kenapa dia enggak menunjuk ke depan misalnya? Ke atas, sebagai rasa syukur. Fitri. Orang-orang awam yang enggak pernah belajar akidah dengan dalam, ketika berdoa, tertuju kepada Zat yang maha tinggi. Dan ini yang disebutkan membuat bingung siapa Abul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan dengan ilmu akal begini-begini yang dimaksud dengan ars, tiba-tiba ada seorang ulama yang bernama Abi Ja'far Ibni Abi Ali Al-Hamdani bertanya, okelah Anda menjelaskan panjang lebar, tolong jelaskan satu hal. Kenapa orang-orang, ya, siapapun dia, apapun kualitas ilmunya, kalau berdoa itu ke atas, bahkan sebelum lisannya berucap, hatinya sudah tertuju kepada Zat yang maha tinggi. Maka ketika ditanya seperti itu, Al-Juwayni rahimahullah berkata, ya, sesungguhnya Hamdani telah membuat bingung Al-Juwayni. Ya, Al-Hamdani telah membuat bingung Al-Juwayni. Begitu beliau ulang-ulang ucapan tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin, ini poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambahkan wawasan kita terkait dengan kajian akidah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin food chopper Adin tipe ARD FC300 kini memasak dan memproses aneka bahan makanan dari rumah akan jadi menyenangkan dan lebih berkualitas. Dengan mesin food super chopper multifungsi dari Ardin, membuat aneka menu makanan untuk sajian keluarga di rumah jadi lebih mudah dan praktis. Menggunakan stainless steel blade dengan enam mata pisau, dilengkapi dengan bowl chopper berkapasitas 1 liter,

sudah kita bacakan beberapa poin yang kita baca dari kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di kesempatan yang kedua ini, seperti biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Ada penelepon yang sudah masuk, kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Bapak Muzakir dari Pasar Baru. Silakan Bapak Muzakir. Ayat saya ini pertama, pertama tentang tayak pun sukses semangat dan saya menerangkan buat tayak pun itu harus dengan tanah. Apa tanahnya, bagaimana tayak pun di atas pesawat. Di atas pesawat. Terlakan umrah, haji, dan tayak pun karena rajinnya di atas pesawat, itu tayak pun di atas pesawat. Ada mana tayak pun itu mampu di atas pesawat. Yang kedua, Ustaz, bagi laki-laki kan mewajibkan sholat di masjid. Ini kan kata sebetulnya mengatakan bagi yang terdengar suara azan. Tapi yang terbatas dengan terdengar suara azan ini, Ustaz, apakah suara azan yang pakai penggerak suara atau suara azan yang tidak pakai penggerak suara? Seperti tidak penggerak suara, saya tidak ada penjelasan suaranya. Ini tak mau penjelasan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Muzakkar di Sumatera Barat ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan istiqomah di dalam menuntut ilmu insyaAllah. Tayamum di atas pesawat, kalau memang tayamum itu harus menggunakan tanah, lalu bagaimana kita tayamum di atas pesawat? Tentunya permasalahan tayamum menggunakan selain yang menempel di tanah, misalnya menempel di batu, menempel di dinding, ya, menempel di pasir dan lain sebagainya, ini masalah yang diperdebatkan, artinya diperselisihkan oleh para ulama ahli fikih. Sebagian mengatakan bahwa tayamum hanya bisa digunakan, hanya bisa menggunakan tanah yang debu yang berada di atas tanah. Ya, debu yang berada di atas tanah. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tetapi banyak para ulama seperti para ulama di mazhab Abu Hanifah, para ulama Malikiyah, para ulama Hanabilah, mereka cenderung berpendapat bahwa debu yang bisa dipakai untuk tayamum adalah semua debu, debu tanah yang ada di manapun. Artinya baik yang ada di tanah secara langsung, kalau ini disepakati oleh para ulama, atau yang ada di atas misalnya kalau halaman kita dipasang dengan apa istilahnya papilium blok atau apa itu, kalau memang ada debu tanahnya tidak masalah. Dan ini pendapat yang dipegang oleh, kalau saya tidak salah, jumhurul ulama, mayoritas. Ya, artinya, kalaupun kita ingin mengambil pendapat yang membolehkan tayamum dengan debu selain yang menempel di tanah, maka yang harus kita pastikan adalah itu benar-benar debu tanah. Itu benar-benar debu tanah. Kalau di pesawat bagaimana? Di pesawat itu ruangan ber-AC, tertutup terus-menerus. Dibersihkan setiap waktu. Itu kalau kita mohon maaf menyentuh dindingnya misalnya, enggak ada yang menempel sedikit pun. Maka dia tidak disebut dengan debu. Tidak disebut dengan debu, tidak ada debunya. Kita pegang apa namanya, bangku yang ada di depan kita, tidak ada. Lalu bagaimana solusinya? Ya, sebenarnya bisa saja kita membawa tanah di plastik misalnya. Kita bawa tanah di plastik. Atau misalnya kita lihat di bagian lantai, ada tidak debu. Ya, atau di bawah sepatu, tapi ya lihat bersih atau tidak. Jangan sampai ada kotorannya, kan seperti itu. Ya, jadi kalaupun kita ingin mengambil pendapat ulama yang mengatakan boleh debu yang menempel di benda apapun, selama itu debu tanah silahkan. Tapi pastikan memang ada debunya. Saya misalnya di studio, ini meja, saya beginikan gak ada debunya. Saya gak bisa tiba-tiba, misalnya. Gak bisa. Ya. Tidak bisa, karena tidak ada debunya, bersih. Ruangan ber-AC tertutup, dibersihkan. Jadi pastikan memang ada debunya. Ya, debu debu tanah, debu yang berasal dari tanah, itu yang pertama. Adapun terkait dengan sholatul jamaah bagi laki-laki, tentunya ini perkara yang secara kajian ilmu fikih, lagi-lagi ini masalah yang diperdebatkan. Ya. Sebagian mengatakan sholat berjamaah adalah wajib. Mereka berdalil dengan ayat Quran, warka'u ma'ar rakiin, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Dan berdalil dengan hadis Nabi yang berupa ancaman, hendak membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Lalu hadis terkait dengan Abdullah ibn Ummi Maktum yang meminta izin salat di rumah karena tidak ada yang menuntun, Nabi tidak izinkan. Lalu ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mendengarkan azan lalu dia tidak mendatangi masjid, maka tidak ada salat baginya. Itu dalil-dalil orang yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah. Adapun pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Dan beliau berdalil dengan hadis yang mengatakan bahwasanya sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu adalah lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Artinya kalau sholat sendiri, satu kebaikan. Sholat berjamaah, 27 kebaikan. Kata Imam Asy-Syafi'i, amalan yang dilakukan berjamaah 27 sendiri dilakukan, maka dapat pahala satu, itu menunjukkan tidak wajib. Karena definisi yang wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Berdosa. Ya. Kalau di sini tidak ada konteks dosa. Anda seseorang sholat sendiri, ya dapat pahala satu. Berjamaah 27. Kalau seandainya itu wajib, maka dosa. Ini tidak ada kata dosa. Kata afdoliyah saja, kata lebih utama. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Walaupun para ulama Syafi'iyah, atau Imam Syafi'i termasuk dalam beberapa perkataan beliau, beliau katakan, tidak semestinya orang-orang yang sehat, yang tanpa uzur, mereka meninggalkan jamaah tanpa alasan. Karena banyaknya ancaman terkait dengan orang yang meninggalkan jamaah. Bahkan ada nukilan dari Ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala, bahwa di zaman para sahabat, tidaklah seseorang meninggalkan sholat berjamaah, ya terus-menerus meninggalkan sholat berjamaah, kecuali mereka akan dianggap sebagai orang munafik, maklumun nifak, yang dimaklumi kemunafikannya. Ya. Lalu bagaimana maksudnya mendengar azan pakai mik atau tidak pakai mik? Ya dua-duanya. Baik yang mendengar azan dengan suara secara langsung, dia tidak mau mendatangi masjid, ya, atau dia mendengar pakai pengeras suara, dia tidak mau mendatangi masjid. Ini dua-duanya menunjukkan apa? Lemahnya iman. Menunjukkan lemahnya iman. Maka hendaknya kita mendatangi rumah Allah, beribadah, berdoa. Ya. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita bersihkan hati kita dari apa? Unsur-unsur munafik. Salah satunya dengan apa? Melazimi salat berjamaah, apalagi salat Isya dan salat Subuh kan. Dalam hadis kata Nabi, salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa benar pada bulan haram apabila kita berbuat dosa di hari ini juga dilipat gandakan seperti halnya amal-amal saleh dilipat gandakan? Begitu kata para ulama. Ya, para ulama menjelaskan seperti itu. Allah katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Zalim itu kan dilarang 12 bulan. Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah itu dilarang kita melakukan kezaliman. Tetapi secara khusus Allah melarang kezaliman di bulan haram. Para ulama ketika menjelaskan hal ini, beliau katakan, para ulama mengatakan ini menunjukkan besarnya dosa orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan haram. Kenapa kok besar dosanya? Karena Allah mengkhususkan larangannya di bulan haram, padahal kezaliman haram di semua bulan. Tapi secara khusus Allah melarangnya di bulan haram, menunjukkan adanya dosa yang sangat besar ketika kita tetap bermaksiat di bulan-bulan yang haram. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah takdir bisa diubah dengan doa syukuran? Ya berdoa saja, berdoa, minta yang baik-baik. Sebelum kita keluar rumah, berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mendatangi satu tempat, auzubikalimatillahittammati min syarri ma khalaq. Takdir itu dari Allah, doa pun nanti kepada Allah. Takdir dari Allah, doa dari Allah. Ya, jadi di Lauhul Mahfudz sudah tercatat semua. Kalau kita berdoa akan begini, kalau tidak berdoa akan begini. Semuanya telah sempurna. Tinggal kita diberikan hidayah oleh Allah, gunakan hidayah itu untuk berdoa, untuk bersedekah, untuk silaturahmi, kan begitu. Sedekah tolak bala misalnya, silaturahmi memanjangkan umur. Itu pilihan kita, silakan kita pilih. Toh semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak ustaz-ustaz yang bergelar prof, doktor, bahkan lulusan Universitas Timur Tengah, akan tetapi tidak sedikit pemahamannya yang ada menyimpang. Apa yang mengakibatkan penyimpangan tersebut? Apa mereka salah berguru? Syukran. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillah fala man yahdillah fala mudillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang tersesat, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Artinya hidayah itu adalah di tangan Allah. Yahdi mayyasha. Allah berikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Oleh karenanya seorang muslim selalu berusaha meminta, memohon istiqomah, husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kenapa mereka bisa sudah berada di jalan yang lurus lalu menyimpang lagi misalnya? Banyak faktor tentunya. Ya, ada mungkin faktor jabatan, faktor dunia. Ya, secara umum ya kata Ibnu Qayyim, kalau tidak syahwat ya syubhat. Kalau tidak syahwat, syubhat. Syahwat ya artinya nafsu. Dunia, dunia itu luar biasa. Indah menipu, dunia indah menipu. Itu menjadi faktor yang begitu luar biasa. Ya, mencari jabatan, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Itu tidak jarang merusak komitmen orang-orang yang tadinya sudah bagus, sudah lurus. Atau syubhat, yaitu kerancuan, kesesatan berpikir, itu pun karena pergaulan dengan orang-orang filsafat, orang macam-macam, kacau cara berpikirnya, akhirnya yang tadinya dia sudah berjalan di atas jalan yang lurus, dia menyimpang. Jadi pokok dari penyimpangan ya kalau enggak syahwat ya syubhat. Allah alam bisa. Ada Bapak Samsudin di Tulung Agung, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ini ya Pak, saya kan masih sakit. Baik, Bapak. Syafakallah. Lalu terputus. Tapi anu Pak, tapi enggak bisa untuk mandi itu. Tidak bisa mandi, artinya tidak bisa menggerakkan badan untuk mandi atau ada luka. Kalau mandi nanti sakit. Oh, kalau mandi sakit. Pertanyaan Bapak? Ini gantinya untuk kan semalam itu saya tidur seperti keluar perman itu loh. Seperti keluar sperma. Ah iya, lalu caranya bersuci gimana ini? Cara membersihkannya? Ya dan bersuci untuk gantinya mandi junub. Baik, itu saja Bapak. Kalau tapi kalau wudu bisa Pak, kalau wudu bisa. Ya. Kalau mandi tidak bisa, maksudnya tidak bisa pakai air atau bisa berbahaya kalau pakai air? Bisa berbahaya kalau pakai air. Berbahaya? Ya. Baik. Ya, terima kasih. Kemarin hari Rabu di rubrik Serambi Nabawi sudah kita bawakan hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir sahabat Nabi bercerita bahwa satu ketika kami melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu ada seorang laki-laki yang kepalanya terluka, tertimpa batu terluka. Artinya dia sakit. Di pagi hari menjelang subuh dia junub, mandi, mimpi basah, keluar air maninya karena bermimpi. Lalu dia bingung, aduh ini saya harus bagaimana ya? Kalau mandi khawatir luka saya ini bertambah parah. Tapi kalau tidak mandi nanti saya tidak bisa sholat subuh. Akhirnya dia memutuskan bertanya kepada teman-temannya, kawan-kawannya. Menurut kalian gimana nih? Ini saya luka kepalanya. Saya tetap wajib mandi atau boleh tayamum? Mandi atau tayamum? Maka saat itu para sahabatnya, kawan-kawannya berkata, ya namanya orang junub ya harus mandi. Orang junub harus mandi. Maka saat itu pun dia mandi. Dalam kondisi kepalanya terluka, dia mandi. Singkat cerita dia pun wafat, meninggal. Lalu kata Jabir, sesampainya kami di Madinah, kami ceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi marah besar. Qataluhu, qatalahumullah. Ini orang dibunuh oleh mereka itu yang berbicara tanpa ilmu. Ya, mereka berbicara tanpa ilmu. Kenapa enggak bertanya dulu? Enak saja mereka menjawab pertanyaan. Maka Nabi berkata, seharusnya bagian yang luka itu cukup dikasih tetesan air atau dikasih kain. Bagian yang enggak luka baru disiram air. Itu yang harus kita lakukan. Artinya bagian-bagian yang tidak mungkin terkena air, ya jangan dikenakan air. Lalu bagian tubuh yang sehat yang bisa terkena air, ya kita basuh pakai kain. Kita bersihkan ya, ambil kain yang bersih. Langsung kita lap seperti itu. Kalau bagian tubuh yang bisa terkena air silakan disiram. Lalu bagaimana bagian yang tidak bisa terkena air? Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, digantikan dengan tayamum. Jadi bersucinya jadi dua. Menggunakan air bagi anggota tubuh yang sehat, yang tidak masalah terkena air, lalu bertayamum untuk bagian tubuh yang tidak mungkin terkena air. Tayamumnya bagaimana? Apakah bagian tubuh tersebut yang dikenakan tanah? Enggak, tayamumnya tayamum biasa saja. Artinya walaupun yang luka bagian kaki, yang ditayamumkan tetap tangan dan wajah dan tangan. Bukan berarti kakinya yang kita kasih debu, tidak. Tayamum ya tetap tayamum seperti biasa. Allah alam bisab. Jadi selama masih bisa pakai air silahkan digunakan. Kecuali kalau sama sekali tidak bisa menggunakan air ya tayamum. Tayamum. Allah alam bisab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menggunakan ayat atau hadis untuk melariskan jualan? Contoh kita jualan hijab, tapi di jualan tersebut kita cantumkan kewajiban hijab syar'i. Allah lebih besok, kalau memang itu sesuai dengan ayatnya nggak ada masalah. Misalnya saya jualan kambing, ya, saya katakan bahwa nanti tanduknya, bulunya akan datang pada hari kiamat, nggak ada masalah. Memotivasi orang untuk membeli, nggak ada masalah. Ya. Saya jualan hijab. Saya katakan hijab yang saya jual syar'i. Sesuai dengan yang Nabi sabdakan begini-begini, enggak ada masalah. Ya, tidak ada, t- tidak ada masalah. Allah alam bisab. Atau saya jualan habbah sauda, saya katakan habbah sauda dawaun likulli da, kata Nabi, habbah sauda obat untuk segala macam penyakit, tidak ada masalah. Baik, Allah alam bisab, ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.